ngapain lo? Ayo, Ma. Ayo, Ma. Tunggu apa lagi, Ma? Mama udah pakai baju merah. Kau masih gadis. Aduh, suaranya. Atau sudah janda? Pakai nanya. Emang apa salahnya dua kali? Oh iya, ya. Sama. Enggak, dua kali kan bentar-bentar. Lucy. Iya kan? Lanjut. Skor 2-2. Baik katakan saja jangan malu. Memangnya mengapa? Kok lu yang jawab, lu yang nanya, lu yang jawab. Kan dia masih ingat. Kanan kiri sama, skornya 2-2. Oke, kasih musiknya aja ya. Skor sementara 2-2. Sesungguhnya diriku memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap cinta. Mohon maaf, ya. Mau ke rumah orang tuanya Vildan nih? Iya. Minta restu ya? Iya. Ayo silakan. Ya Allah, teis dong jadinya. Mami. Pura-pura gak mau lihat. Kita salim yuk sama mami kita yuk. Mau ngapain lu salim-salim? Kita, Kristi kita dong mami. Gak ada. Lu pikir gue? Apa? Jangan gitu dong. Sesungguhnya diriku